Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in astaqal haditsi kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Umahat wa akhwati fillah, juga para pendengar radio Al-Iktisam Semarang rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca Nasihati Linnisa yang disusun oleh Ummu Abdillah bintu Asyih Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah hafizahallahu ta'ala. Masih kita dalam pembahasan Al-Hathu alal Ikhlas wal-Muhafadhatu alal Waqti, anjuran untuk ikhlas dan menjaga waktu. Bagi yang memegang kitabnya, kita sampai di halaman yang ke-20. Setelah kita sebutkan dalam pertemuan yang telah lewat bahwa para sahabat radhiyallahu anhum mereka memiliki cita-cita yang tinggi, mereka tidak meminta kecuali surga, mereka tidak menginginkan kecuali kepada surga. Di antara bukti yang menunjukkan seperti ini sudah kita baca 3 hadis kemarin atau pertemuan yang telah lewat tentang seorang Arab Badui. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan amalan yang akan bisa memasukkan ke dalam surga. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Badui itu pun bersumpah akan mengamalkan amalan yang ditunjukkan tersebut dan tidak akan menambah. Tapi ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu bahwa seorang Badui ini nanti masuk surga. Juga contoh lain, Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha, dia juga memiliki cita-cita yang tinggi, ingin untuk masuk surga. Dan kemudian Ummu Haram ini meninggal, jatuh dari tunggangannya ketika dalam peperangan. Yang diberitakan oleh Nabi SAW bahwa rombongan pasukan perang itu menyeberangi lautan yang keadaannya seperti raja-raja yang di atas singgasananya. Juga seorang wanita dari kalangan Ansor, seorang sahabiah, ketika dia datang kepada Nabi SAW minta untuk disembuhkan dari penyakitnya, maka Nabi SAW menyatakan, ma syi'ti, in syi'ti da'autullah ayu afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Sekehendak kamu, kalau kamu berkehendak aku berdoa kepada Allah, Allah akan menyembuhkanmu. Atau kalau kamu mau, kamu sabar dan mendapatkan surga. Maka wanita itu pun, sahabiah itu pun menyatakan, bal asbir, bahkan aku akan sabar. Wala aj'alul jannata hotoro, aku tidak akan menjadikan surga itu hanya sebagai betikan hati yang angan-angan, tapi betul-betul menjadi tekad kuat untuk mendapatkan surga tersebut. Ini semuanya hadis-hadis yang sahihah. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum yang dicontohkan dalam buku ini, seorang badui, wanita, ya, apalagi tentunya para sahabat, para lelakinya, para pemudanya, semuanya bertekad untuk mendapatkan surga. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum itu memang betul-betul keadaannya mengagumkan, mau menanggung berbagai beban sakit, beban lapar, kesulitan, beban untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan kekasihnya, untuk hijrah, untuk berperang, karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala, mengharap surga. Adapun kita ini, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, mestinya harus memiliki tekad dan kesungguhan, harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa saja yang akan bermanfaat bagi kita. Dan kita harus meminta tolong kepada Allah, tidak boleh bersikap lemah. Sakit sedikit atau merasa umurnya sudah tua, mulai lemah, mulai malas untuk beramal, untuk mendapatkan berbagai manfaat, kebaikan. Sehingga kalau seorang itu sebenarnya mampu untuk mendapatkan satu kebaikan, tapi dia meremehkan kemampuan yang ada padanya, maka ini sebagai satu cacat, satu aib yang sebenarnya. Nah, kemudian baru kita lanjutkan di halaman yang ke-20. Ada subjudul disebutkan di sini, wa nafsu la budda laha min ahadi amrain. Dan jiwa ini pasti memiliki salah satu dari dua perkara. Jiwa ini, jiwa yang ada pada diri kita, jiwa masing-masing manusia, pasti memiliki salah satu dari dua perkara. Yang pertama, imma antusghala fi ta'atillah, bisa jadi jiwa itu disibukkan untuk mentaati Allah. Yang kedua, wa imma antas hula sahibaha. Dan bisa jadi jiwa itu menyibukkan pemiliknya. Ya, ini pemilik jiwa tersebut. Li'annaha idza lam tushwal sawalat. Karena jiwa itu apabila tidak disibukkan, maka jiwa itu akan sibuk. Wa in wajadat man yuqawwimuha istaqamat. Dan jika jiwa itu mendapatkan orang yang membimbingnya, menegakkannya, membimbingnya, istiqomah, niscaya jiwa itu istiqomah, lurus. Dan ini mungkin kalau kita mau meneliti, mengamati masing-masing jiwa kita, maka kita akan mendapati yang seperti ini. Setiap jiwa orang, setiap jiwa manusia hanya ada pada satu dari dua kemungkinan perkara ini. Jadi yang pertama itu disibukkan untuk mentaati Allah. Sehingga kita harus apa, bisa membimbing jiwa kita, diri kita. Jiwa ini diarahkan untuk selalu melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Perkara-perkara yang wajib ditunaikan, dilaksanakan. Termasuk perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Dididik jiwa ini untuk mentaati Allah. Terlebih lagi juga menuntut ilmu. Walhamdulillah. Sekarang banyak di berbagai daerah majalisul ilmi yang diasuh oleh asatidzah ahlu sunnah wal jamaah, hampir di setiap daerah, sehingga orang-orang itu bisa mendatangi majelis-majelis ilmu tersebut, mungkin termasuk di Semarang ini. Hampir tiap hari ada majelis ilmu. Meskipun sebagian kita dekat dari majelis ilmu, sebagian jauh. Tapi kembali kepada tekad masing-masing orang. Ketika dia memiliki kesungguhan dan tekad, dia menyibukkan jiwanya untuk selalu mendatangi majelis ilmu tersebut, maka jiwa pun terbimbing. Jiwa pun melakukan ketaatan kepada Allah dan jiwa pun menjadi istiqomah. Terkait dengan ini juga, terkhusus bagi yang sudah berkeluarga, anak-anak kita juga memiliki jiwa. Maka kewajiban orang tuanya lah, kewajiban para pendidik lah, untuk menyibukkan jiwa-jiwa anak kita itu untuk mentaati Allah Ta'ala. Ya. Karena kalau anak itu dibiarkan, sudah isinya tuh main, main terus, tiada henti. Ya. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, antas ghola sahibahu, jiwa itu akan menyibukkan pemiliknya. Kalau kita ini tidak beribadah, maka otomatis jiwa itu memerintah kepada diri kita untuk melakukan, menjalankan aktivitas apa saja. Contohlah mungkin ibu rumah tangga, ngurusi rumahnya, membersihkan rumahnya terus tiada henti. Ini sudah dibersihkan, sini kotor lagi. Situ sudah dibersihkan, sini kotor lagi. Akhirnya jiwanya itu menyuruh seorang ibu rumah tangga itu terus untuk sibuk. ada saja pekerjaan, tidak henti-hentinya. Nah, sehingga akhirnya pemilik jiwa itu pun sibuk dengan perkara-perkara yang nilainya bukan ketaatan kepada Allah. Memang membersihkan rumah itu secara tidak langsung adalah ketaatan kepada Allah. Karena seorang ibu, seorang istri itu di antara kewajibannya adalah mengurus rumah tangga, di antaranya membersihkan rumah. Nah, kalau ini diniati beribadah, bernilai ibadah. Tapi kalau permasalahannya itu terus dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, isinya itu membersihkan rumah saja. Nah, itu tentunya dia berarti disibukkan oleh jiwanya. Wa syairu yaqul, ada seorang syair, ahli syair mengatakan, inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Maknanya inna syababa, sesungguhnya pemuda itu, wal faragha dan waktu luang itu, wal jiddah dan kekayaan itu, mafsadatun lil mar'i. Mafsadatun lil mar'i, kerusakan, keburukan bagi seseorang, ayu mafsadah, dengan kerusakan apa saja. Nah, ini penggalan syair, inna syababa wal faragha wal jiddah atau wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah, sesungguhnya pemuda itu, yakni maksudnya masa muda, dan waktu luang itu dan kekayaan itu adalah mafsadah lil mar'i, kerusakan, keburukan bagi seseorang, ayyu mafsadah, dengan seluruh kerusakan. Artinya di sini, ketika seseorang ada di usia muda, tapi dia tidak menyibukkan atau jiwanya itu tidak disibukkan untuk mentaati Allah, maka jiwanya pun menyibukkan seorang pemuda itu. Artinya disibukkan dengan perkara-perkara yang bukan ketaatan, bukan menuntut ilmu syar'i, bukan ibadah. Berarti disibukkan dengan perkara-perkara dunia, atau lebih parah lagi, wala disibukkan, tidak disibukkan dengan perkara agama, tidak pula dunia. Waktunya hilang begitu saja, berarti dia mendapatkan mafsadah yang paling besar. Barangkali ya termasuk kita-kita ini ya, masa muda kita mungkin sudah berlalu tanpa memperoleh satu maslahah, satu kebaikan yang besar, yang maksimal. Terlebih pemuda yang betul-betul waktunya habis. Berarti jiwanya itu telah menyibukkan diri si pemuda tersebut. Termasuk juga waktu luang. Kalau ini bisa didapati, bisa dimiliki oleh siapapun. Yang sudah dewasa, yang sudah tua pun memiliki waktu luang. Hanya saja mungkin waktu luangnya berbeda masing-masing orang. Nah, kalau jiwa itu tidak disibukkan untuk mentaati Allah dengan waktu luangnya tersebut, berarti dia pun mendapatkan mafsadah. Dia hanya memperoleh mafsadah yang besar, termasuk juga kekayaan. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita memang betul-betul harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mengarahkan jiwa ini untuk mentaati Allah Ta'ala. Wal Imam Syafi'i rahimahullah berkata, atau yaqulu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, jalastu sufiyata falam astafid minhum syai'a illa al-waqtu kasayfi illam taqta'ha atau illam taqta'hu qata'aka wa nafsu idza lam tusil sagalat bil batil intaha. Jadi berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jalastu sufiyah, aku pernah duduk-duduk dengan seorang sufi. Aku pernah duduk-duduk dengan seorang sufi. Dikatakan sufi ya, ini apa nisbah, dinisbahkan kepada suf apa kain bulu. Jadi kalau dulu itu simbol kesederhanaan sangat compang-camping itu pakaiannya dari bulu. Di mana orang-orang itu mau menunjukkan kezuhudan, menunjukkan zuhud. Jadi orang-orang yang amat sangat ala kadarnya sekali tentang keduniaan. Sangat tidak memperhatikan tentang masalah dunianya. Itu dulu. Tapi kalau sekarang lebih parah lagi orang-orang sufi. Bahkan akhirnya apa, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya dan semuanya menyimpang. Ini dulu, Imam Syafi'i pernah duduk-duduk dengan orang sufi ya. Kata Imam Syafi'i, falam astafid minhum syai'a. Aku tidak mengambil, tidak bisa mengambil faedah sedikit pun dari mereka. Karena mereka tidak berilmu. Tidak bisa diambil faedah sedikit pun dari kebaikan atau kebaikan dari mereka. Illa kecuali, ini kata Imam Syafi'i, ada satu penggalan kalimat apa yang diambil dari orang-orang sufi. Tapi secara makna bisa diterima. Kalimatnya itu, al-waktu kasayfi. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau engkau tidak mematahkan pedang itu, maka pedang itulah yang akan memotong kamu. Wan nafsu idza lam tusghal sahwalat bil batil. Jiwa itu apabila tidak disibukkan dalam kebaikan, dalam ketaatan, sagolat bil batil, maka jiwa itu sibuk dengan kebatilan. Intaha, ini selesai ucapan al-Imam Asy-Syafi'i. Yang menjadi syahid di sini pada penggalan yang kedua. Jadi jiwa ini kalau tidak disibukkan untuk mentaati Allah, untuk menuntut ilmu, untuk beramal, niscaya jiwa itu sibuk dengan kebatilan. Misalkan kita ambil contoh gambaran lagi. Ketika di satu hari ada majelis ilmu, ada muhadharah atau ada daurah. Kemudian seseorang itu bimbang, berangkat atau tidak, berangkat atau tidak, berangkat atau tidak. Kalau dia langsung mantap, bertekad, berangkat, langsung mendatangi majelis ilmu tersebut, dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan faedah. Nah, berarti dia itu menyibukkan jiwa ini untuk kebaikan, untuk ketaatan. Tapi kalau tadi berangkat, enggak, berangkat, enggak, berangkat, enggak, akhirnya enggak berangkat. Akhirnya di rumah. Yang namanya di rumah, akhirnya apa? Oh itu melihat halamannya kotor, sudah ambil sapu, disapu. Di dapur, banyak cucian piring, dicuci dulu. Kasurnya berantakan, dirapikan. Akhirnya sampai bertepatan apa? taklim di majelis itu selesai, kerjaannya belum selesai. Akhirnya apa? Jiwa dialah yang menyibukkan dia untuk melakukan perkara-perkara yang kurang faedahnya. Iya, kalau tadi apa, melakukan hal-hal yang kita sebutkan, contohnya. Lah kalau kemudian hanya duduk, berangan-angan, memikirkan yang tidak bagus, atau jenuh, jalan-jalan, lihat apa, pandangan yang dilarang, berarti sibuk dengan kebatilan. Nah, sehingga ini menuntut kita semua untuk selalu senantiasa menyibukkan jiwa ini dalam perkara-perkara kebaikan. Walhaqqu fihi mararatun 'ala nafsi wa thiqalun. Lahsan ba'da syahawatiha wa matami'iha. Al-haqqu atau wal-haqqu, kebenaran itu, al-haq itu, ada padanya rasa pahit dan rasa berat bagi jiwa. Jadi memang jiwa ini ketika menghadapi al-haq, rasanya pahit dan berat. Ya, kita merasakan, ya, merasakan ya seperti itu. Hanya saja mungkin masing-masing orang beda sesuai dengan tingkatan keislamannya. Ya. Kalau orang itu imannya sudah sempurna, apalagi dia sudah memiliki sikap ihsan ketika beribadah, tingkatannya itu sudah apa, sampai tingkatan ihsan dalam keislamannya itu, barangkali rasa beratnya dalam menghadapi al-haq, rasa pahitnya dalam menghadapi al-haq, jiwa itu sudah apa, tidak begitu berat. Jadi kalau kembali disebutkan secara umum di sini, al-haq itu ada padanya rasa pahit dan rasa berat bagi jiwa ini. Lahsan ba'da syahawatiha. Apa lahsan itu? Menjulurkan lidah. Lahs. Menjulurkan lidah setelah syahwatnya jiwa. Setelah ketamakan, rasa tamaknya jiwa. Artinya apa? Meskipun jiwa itu sudah mendapatkan syahwat, jiwa itu sudah mendapatkan apa yang diinginkan, rasa tamaknya, tapi pengen terus saja. Ya. Seperti gambarannya kalau anjing itu mau minta makan, lidahnya yalhas, ya, menjulur, ya, sudah diberi makan, juga lidahnya masih menjulur, ya, itu anjing. Ini jiwa juga seperti itu. Sudah terpenuhi syahwatnya, sudah terpenuhi ketamaannya, seakan masih menjulur terus. Ini jiwa. Jadi benar kalau tadi dikatakan bahwa al-haq itu memang terasa pahit dan berat bagi jiwa ini. Wa fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam as-sahihain, yakni dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Ditutupi surga itu dengan perkara-perkara yang dibenci, dan ditutupi neraka itu dengan perkara-perkara syahwat. apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ini menunjukkan kepada kita, berarti kalau al-haq itu pahit, berat, tapi kalau al-batil menyenangkan, al-batil semua tergiur. Nah, ini bagi keumuman manusia seperti itu. Kalau surga itu ditutup-tutupi dengan perkara-perkara yang dibenci. Belajar berat, susah menghafal, susah beramal, berat, terus seperti itu. Tapi giliran maksiat, gampang, ringan, bagi jiwa ini menyenangkan melakukan dosa dan maksiat. Bahkan juga ketika seseorang tadinya di atas, di dalam satu kebatilan, lalu datang kepada dia al-haq, betapa sangat beratnya untuk meninggalkan kebatilan itu. Terlebih ketika imannya itu lemah. Tapi bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, tadi sudah kita sebutkan, sepahit apapun, seberat apapun, dia rela untuk meninggalkan kebatilan itu. Meskipun setan membayang-bayangi, setan merayu, menggoda untuk tetap terus di atas kebatilan tersebut. Dibayang-bayangi oleh setan, kalau kamu meninggalkan kebatilan ini, kamu akan rugi di dunia. Habis hartamu, hilang pengikutmu. Ditakut-takuti seperti itu. Dan kadang kita dapati juga, sebagian mungkin orang yang sudah menuntut ilmu, maksudnya belajar, mulai mendengar taklim, mendatangi majelis taklim, tapi giliran datang kepada dia al-haq, terus mungkin dia berbenturan dengan keluarganya, berbenturan dengan pekerjaannya, berbenturan dengan berbagai sisi kehidupannya, dia mulai bingung untuk mengambil langkah. Contoh konkretnya misalkan seorang yang mencari nafkah penghasilan tapi dengan cara yang haram, misalkan pegawai bank atau yang semisalnya. Setelah dia belajar ngaji, dia dapati al-haq, dia menemui al-haq. Betapa rasa pahitnya, beratnya al-haq ini. Konsekuensinya dia harus meninggalkan pekerjaan yang haram itu. Dan itu al-haq, itu surga, yang menuju kepada surga. Berat bagi orang tersebut. Tapi kembali kepada tekad masing-masing orang. Kalau dia bertekad, ini batil, ini harus ditinggalkan, dia tinggalkan, dia jauhi seketika itu juga. Dia meyakini bahwa perkara yang dilarang, yang dia tinggalkan, maka nanti Allah akan mengganti yang lebih baik dari hal itu. Hanya saja mungkin kalau dia lemah imannya, setan membisikinya, kamu mau makan apa nanti? Kalau pekerjaanmu ditinggalkan, anakmu masih butuh biaya, banyak tanggungan. Al-muhim, setan membayang-bayangi untuk dia itu bangkrut, membayang-bayangi dia itu menjadi fakir, miskin, dan seterusnya. Padahal rezeki Allah itu luas. Orang yang bertakwa akan diberi rizki. Selama dia berusaha, dia pasti mendapatkan. Jalan apa saja dari cara-cara mencari rizki yang halal, meskipun bentuknya amat sangat sederhana sekali, pasti akan mendapatkan, memperoleh rizki yang Allah janjikan. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi larazaqahum kama yarzuqut thair. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian. Sebagaimana burung. Burung pagi hari keluar dari sarangnya, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Ini salah satu contoh ya. Mungkin kita dapati juga ya, sebagian yang terjerat dalam satu pekerjaan, terjerat dalam satu sistem, terjerat dalam satu ikatan yang seakan gambarnya dia tidak bisa meninggalkan al-batil tersebut. Nah, ini menjadi bahan pertentangan bagi diri orang itu. Terus atau tinggalkan, terus atau tinggalkan. Bimbang. Akhirnya untuk memantapkan, kadang mencari pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang sudah tahu, kepada ustadz, kepada siapa. Gimana ya hukumnya gini, gini, gini, gini. Ya, pengennya itu mendapatkan jawaban yang bolehlah, darurat ya, terpaksa ya. Pengennya mendapatkan jawaban yang seperti itu ya. Akhirnya sudah mendapatkan jawaban karena mungkin pertanyaannya itu diolah, dikemas sedemikian rupa, akhirnya ya mungkin itu darurat bagi kamu. Nah, akhirnya darurat boleh, darurat kan tidak apa-apa ya. Ad-daruroh tubihul mahduroh. Katanya darurat itu membuat boleh sesuatu yang dilarang. Nah, dapat dalil. Nah, jadi kesimpulannya berarti apa? Al-haq itu memang betul-betul pahit. Berat bagi jiwa ini. Orang yang sudah memiliki memiliki banyak murid, memiliki donatur yang banyak. Ya, sudah dia itu bangga banyak muridnya. Uang cepat, gampang mengalir, donaturnya banyak. Ya. Tapi ternyata dia itu memiliki satu prinsip yang batil, yang masih ada pada dia. Ya. Dan kebetulan donaturnya, murid-muridnya juga berprinsip seperti itu. Ya. Suatu ketika dia ketemu dengan al-haq, itu prinsip yang batil. Ya. Konsekuensinya bagaimana? Ya ditinggalkan kebatilan itu. Ya, dijauhi. Setan mulai membisiki, kalau kamu berprinsip seperti itu, muridmu akan habis, donaturmu akan pada lari, kamu sudah menjadi jatuh, kamu menjadi fakir, relasinya sedikit. Akhirnya al-haq itu sangat-sangat pahit bagi dia, sangat berat bagi dia. Ini sehingga betapapun sangat pahitnya dan beratnya al-haq itu, ya harus kita pegangi, al-batil kita jauhi, karena memang sudah seperti itu. Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Surga itu ditutup-tutupi, dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, berat, tidak menyenangkan. Tapi kalau neraka itu ditutup-tutupi dengan syahwat, senang, enak, ya, tenang, dan seterusnya. Wa indaha kaslun, lakin bita'widihal khair tahdha'u wa tanqadu. Jiwa itu memiliki kasal, memiliki rasa malas. Jiwa itu memiliki rasa malas. Ada rasa malas pada jiwa itu. Lakin akan tetapi bitakwidi hal khair, akan tetapi kalau jiwa itu diarahkan kepada al khair, kepada kebaikan, tahdo'u, jiwa itu akan tunduk. Tankodu, jiwa itu akan urut, akan terbimbing. Nama itu jiwa. Tidak yang tua, tidak yang anak-anak. Jiwanya itu pengennya nyantai, males-malesan. Mungkin kita-kita juga seperti itu ya. Atau kadang kalau kita lihat anak-anak juga seperti itu. Pengennya cuma duduk main-main terus. Ya main sih memang boleh, anak-anak itu memang usianya untuk main-main. Tapi kalau terus-terusan, itu ya tidak benar. Nah, itu jiwa memiliki rasa malas. Tetapi kalau jiwa itu diarahkan, dibimbing kepada kebaikan, terus-terus-terus, akhirnya jiwa itu tunduk. Jiwa itu nurut untuk melakukan terbiasa dalam kebaikan. Misalkan anak, ketika bapaknya selalu baca, mendengarkan pengajian, ibadah, ibunya juga seperti itu, kakaknya juga seperti itu, ini terbimbing jiwa anak itu untuk melakukan kebaikan juga. Dan sebaliknya, ketika anak itu melihat bapaknya, ibunya malas-malesan, jarang melakukan ketaatan, ya berarti jiwa anak itu pun terbimbing seperti itu. Apalagi jiwa anak itu memang sangat mudah untuk meniru apa yang dilihatnya. Bisa jadi di rumahnya bapak ibunya baik, kakaknya bagus, tapi giliran di luar, terbimbing dengan kejelekan, dia ikut melakukan kejelekan. Ada satu syair disebutkan di sini. Wa nafsu raghibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Wa nafsu, dan jiwa itu raghibatun. Dan jiwa itu raghibatun, berkeinginan. Jiwa itu apa? Berkeinginan. Idza raghabtaha, apabila engkau memberi semangat kepada jiwa itu. Wa idza turaddu ila qalilin, dan apabila jiwa itu dikembalikan kepada yang sedikit, tak kena'u, jiwa itu merasa cukup, qanaah, merasa cukup. Nah, itu berarti menunjukkan memang jiwa itu kalau dibimbing, diarahkan kepada kebaikan, sebenarnya nurut. Diberi kebaikan untuk melakukan kebaikan yang banyak, nurut jiwa itu. Tapi kalau cuma dikasih sedikit, ya sudah, merasa cukup. Cukupnya seperti itu. Wa yaqulul hafidz ibnu Rajab, berkata Al-Hafidz ibnu Rajab, fi risalatihi fi syarhi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillaha yahfazka. Dalam tulisannya Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika mensyarah, menjelaskan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, penggalan hadisnya itu ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Kalau dalam Arba'in Nawawi hadis yang ke 19, atau nanti dilihat lagi. Jadi dalam Arba'in Nawawi, hadis Arba'in Nawawi, Al-Imam An-Nawawi di situ membawakan hadis ini dalam urutan hadis yang ke 19. Dan ini di diterangkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah kama fil Jami' al-Muntahib min Rasail Ibnu Rajab, sebagaimana dalam kitab Al-Jami' al-Muntahib min Rasail Ibnu Rajab halaman yang ke-195. Nah, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna nafsaka bimanzilati dabatika minka." Sesungguhnya jiwamu itu berkedudukan seperti tungganganmu terhadapmu, atau tungganganmu bagimu. Sesungguhnya jiwamu itu berkedudukan seperti apa? Dabatika, tungganganmu bagimu. Fa'in alimat min kal jidda jaddat. Maka jika tunggangan itu mengetahui kesungguhan ada padamu, jaddat, tunggangan itu pun sungguh-sungguh. Wa in arafat min kal kasala, toma'at fika wa talabat minka hududaha wa syahawatiha. Dan jika tunggangan itu mengetahui kemalasan padamu, mengetahui kemalasan padamu, toma'at fika, maka tungganganmu itu berambisi kepadamu dan menuntut kepadamu bagian-bagian dan syahwatnya. Intaha, ini selesai ucapan Ibnu Rajab. Wa'alam, artinya dari gambaran ini, ahwat wa umahat, juga pendengar radio Al-Itisom Semarang, rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang memiliki kuda, katakanlah, yang di masa dulu sebagai tunggangan pokok, atau tunggangan yang bagus, kuda. Kalau pemiliknya itu semangat, kudanya dikasih makan yang bagus, yang bergizi, rumput-rumput yang bagus, dicampur dengan jamu mungkin. Kudanya pagi selalu dimandikan, dilatih. Nah, ini pemiliknya itu sungguh-sungguh terhadap tunggangannya ini. Maka kudanya pun sungguh-sungguh. Kudanya kalau dinaiki senang, jalannya bisa cepat, larinya kencang. Tapi kalau pemilik kudanya itu malas, makan asal-asalan rumput kering, mandikan apa jarang dimandikan kudanya itu, jarang dilatih, maka kudanya itu pun berambisi kepada pemiliknya, menuntut makannya, menuntut keinginan-keinginan kudanya itu, karena tidak diberi makanannya kurang-kurang, tidak enak, menuntut tunggangan itu. Nah, ini kata Ibnu Rajab rahimahullah, jiwa disamakan kedudukannya dengan tunggangan. Kalau tunggangan sekarang ya mungkin gambarannya ya kendaraan-kendaraan bermotor itu ya. Jadi kalau mungkin bulanan diservis, olinya bagus, dipelihara, tunggangannya senang, dipakai tidak pernah mogok. Tapi kalau servisnya kadang 3 bulan, setengah tahun baru servis, olinya kadang lama ada diganti, ngerti-ngerti mogok, susah di starter, ngambek tunggangannya itu. Jiwa pun demikian juga, jiwa. Jadi kalau diri ini sungguh-sungguh mengarahkan jiwa itu untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, jiwanya semangat. Sebaliknya kalau pemilik jiwa itu tidak sungguh-sungguh, tidak mengarahkan kebaikan terhadap jiwanya, jiwanya itu menuntut, malas, nyantai, dan seterusnya. Hmm. Nah, ini terkait dengan hadis tadi. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Wa qad dzakara al-Hafidz fi Fathil Bari, fi Fathil Bari, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, anna lin-nafsi sifatain. Sesungguhnya jiwa itu memiliki dua sifat. Yang pertama, inhimakun fis syahawat wamtina'un anit ta'at. Dua sifatnya itu, yang pertama, inhimakun fis syahawat, senang. Senang, tekun dalam berbagi syahwat. Wamtina'un, dan terhalang anit ta'at, dari berbagai ketaatan. Itu dua sifatnya. Intaha, selesai ucapan Al-Hafidz rahimahullah. Jadi memang seperti itu sifat jiwa. Giliran terhadap syahwat, senang, tekun, bersungguh-sungguh. Tapi giliran terhadap ketaatan, malas, berat melakukan, dan seterusnya. Walladhi yathbitu nafsahu inda haddiha fala tatajawazul halala ilal hurumat wala tataruku ta'at. Dan orang yang menahan jiwanya, menahan jiwanya inda haddiha, menahan jiwanya pada batasannya, pada batasannya. Fala tatajawazul halala ilal hurumat. Maka jiwa itu tidak akan melampaui perkara yang halal kepada perkara-perkara yang haram. Wala tatruku ta'at, dan jiwa itu tidak akan meninggalkan ketaatan. Jadi berarti kita itu harus bisa menahan, bisa mengekang, bisa menguasai jiwa kita. Ditahan sampai kepada batasnya. Ini loh batasannya segini. Segini saja. Sehingga kalau bisa menahan jiwa sampai ke batasannya itu, maka jiwa itu tidak akan melampaui. Tidak akan melampaui dari perkara halal sampai kepada menuju kepada perkara-perkara yang haram. Gimana contohnya kira-kira? Makan misalkan, makan halal kita makan, tapi batasannya. Batasannya itu, kalau yang disebutkan dalam hadis kan, makan itu sepertiga dari ruangan perut. Jadi perutnya itu, makanannya itu sepertiga saja. Sesekali mungkin bolehlah, melebihi dari sepertiga. Kenyang berarti ya. Tapi tidak boleh kekenyangan. Tidak boleh apa? Kekenyangan. Kok kenyangan sampai tidak bisa jalan? Itu berarti tidak bisa mengekang, tidak bisa menahan jiwanya sampai ke batas yang ditentukan. Berarti apa? Melampaui kepada yang haram. Ini mungkin contoh sederhana ya. Jadi kalau orang yang bisa mengekang, menahan jiwanya kepada batasnya, maka tidak, jiwa itu tidak akan melampaui kepada apa? Melampaui dari yang halal sampai kepada perkara yang haram. Tidak pula jiwa itu akan meninggalkan ketaatan. Yang namanya ketaatan itu menjalankan perintah, itu ketaatan. Meninggalkan larangan, menjauhi larangan, itu juga ketaatan. Kalau menjalankan perintah, menjalankan perintah, perintah-perintah itu sudah ditentukan, jumlahnya sekian, bentuknya seperti ini. Sudah ditahan jiwa itu sebegitu saja. Kalau tidak ditahan, terutama bagi orang-orang yang semangat, semangat tapi tanpa ilmu, wah, menambah amalannya sampai tingkatan yang dilarang. Artinya dilarang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada satu kisah, orang melakukan sholat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, itu dengan lama sekali, sampai bermenit-menit. Kemudian ada yang negur, kamu sholat kok lama sekali, artinya sholat qobliyah subuh. Diingatkan seperti itu, lu apa saya ini mau disiksa, padahal saya melakukan sholat. Loh, kamu disiksa itu bukan karena melakukan sholat, karena menyelisihi sunnah. Yang disunahkan, yang dituntunkan oleh Nabi SAW, sholat fajar, sholat qobliyah subuh itu pendek. Setelah Al-Fatihah rokaat pertama, Al-Kafirun. Setelah Al-Fatihah rokaat kedua, Al-Ikhlas. Sudah. Nah, kalau bacanya itu misalkan sampai apa? Surat Al-Mulk. Ya. Al-Mulk. Semua ngerti maknanya kalau Al-Mulk itu. Perang Semarang. Al-Mulk itu sampai 2 halaman atau 2/4 halaman. Ya. Panjang. Bagus tidak sholat panjang? Sholat panjang memang bagus. Tapi kalau menyelisihi sunnah, tidak sesuai dengan sunnah, yaitu melampaui batas namanya. Ya. Jadi melakukan perintah itu, juga ada batasannya. Ya. Ada batasannya. Misalkan tadi terkait dengan jumlah. Ya. Jumlahnya itu yang dituntunkan itu 11. Ya 11. Ya. Jangan melampaui dari jumlah itu. Berarti ini tidak mengekang jiwanya. Ya. Tidak menahan jiwanya. Atau termasuk taat menjauhi maksiat. Keluar. Orang keluar. Apalagi di pasar. Mulai bisikan setan. Lirik itu lirik. Suruh ngelirik. Padahal itu pandangan yang diharamkan. Kalau seorang bisa menahan jiwanya, menundukkan pandangan, tidak melihat yang diharamkan, maka jiwanya pun tidak melampaui kepada sesuatu yang dilarang. Tapi kalau dia tidak menahan, apalagi bisikan-bisikan setannya itu canggih, nanti wudhu toh gugur dosanya. Menyepelekan terhadap dosa. Akhirnya dia pun tidak bisa mengendalikan jiwanya, tidak bisa menahan jiwanya, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Nah, hadza yu'addu minal jihad. Jadi perkara ini, menahan jiwa ini, yu'addu minal jihad, dinilai termasuk jihad. Kama fi hadithi Fadalah Ibn Ubaid radhiyallahu an. Sebagaimana dalam hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, Al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillahi azza wa jal. Seorang mujahid itu, orang yang mujahid itu maknanya kan orang yang sungguh-sungguh mendermakan, mencurahkan kemampuan maksimalnya. Mujahid itu adalah man jahada nafsahu fi sabilillahi azza wa jal. Orang yang memerangi jiwanya di jalan Allah azza wa jal. Itu mujahid yang sebenarnya. Terkait dengan amalan jihad yang itu merupakan dirwatu sanamil Islam. Puncak tertinggi amalan Islam adalah jihad di medan perang. Nah, tentunya kalau orang itu tidak mampu untuk memerangi jiwanya, mana mungkin mau jihad. Hartanya habis, jiwanya hilang nanti, mati nanti nyawanya melayang. Tidak mau. Atau giliran mendapatkan bisikan dari atau mendapatkan apa provokator dari para teroris. Sekarang ada jihad, keutamanya ini. Dia langsung emosinya muncul, langsung ikut. Nah, ini berarti juga tidak memerangi jiwanya untuk memahami jihad yang sebenarnya. Jihad yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini juga mengingatkan kita tentang ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Jihadun nafsi. Memerangi jiwa itu ada empat tingkatan. Memerangi jiwa yang pertama untuk menuntut ilmu. Yang kedua, jihadun nafsi, memerangi jiwa untuk mengamalkan ilmu. Yang keempat, jihadun nafsi, memerangi jiwa untuk mendakwahkan ilmu. Yang ketiga, yang keempat, jihadun nafsi, memerangi jiwa untuk bersabar. Nah, ini juga disebutkan ketika membahas kitab Al-Usulu Thalathah. Terkait dengan empat kewajiban yang wajib harus dilakukan oleh seorang, oleh manusia. Al-ilmu, kemudian al-amalu, kemudian ad-da'watu, kemudian as-sabru. Sehingga ketika seseorang itu memerangi jiwanya untuk belajar agama ini dengan yang sebenarnya, maka dia tidak akan beramal kecuali berdasarkan ilmu. Menahan, tidak sekedar melakukan ini, melakukan itu, ikut-ikutan, tidak seperti itu. Tapi betul-betul amalan yang dilakukan itu sesuai dengan ilmu. Nah, itu al-mujahid. Termasuk juga jihad, mencurahkan kemampuannya, kekuatannya tadi untuk menuntut ilmu, untuk beramal, berdakwah dan sabar. Intinya itu di jalan Allah. Memerangi jiwanya untuk di jalan Allah Azza wa Jal. Berikutnya, qala Ibnu Battal kama fi Fathul Bari. Disebutkan oleh Ibnu Battal dalam Fathul Bari, jihadul mar'i nafsahu huwal jihadul akmal. Jihadul mar'i nafsahu, jihadnya seseorang terhadap jiwanya, huwal jihadul akmal, adalah jihad yang paling sempurna. Jadi kalau seseorang itu jihad, artinya memerangi jiwanya, mampu bisa memerangi jiwanya, maka dia itu berarti melakukan jihad yang paling akmal, yang paling sempurna. Kama qala atau qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke-40 dan 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya dan dia menahan jiwanya atau melarang jiwanya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surga itulah tempat kembalinya dia. Jadi berarti memang memerangi jiwa itu memiliki nilai yang tinggi, yang tidak lain pahalanya itu adalah al-jannah, surga. Setelah dia sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beriman, takut akan kedudukan Rabb-nya, kedudukan Allah Ta'ala, dan dia menahan jiwanya, memerangi, memaksa jiwanya untuk tidak melakukan hawa nafsu yang dilarang. Apa saja dari hawa nafsunya yang pengen diikuti, dituruti, tidak seperti itu. Dia mampu untuk menahan jiwanya, maka dia memperoleh al-jannah. Wal a'da'u salasatun kama dzakara dzalika ba'dul a'immah. Perlu diketahui bahwa musuh-musuh itu ada tiga jenis. Sebagaimana ini disebutkan oleh sebagian para imam. Al-awwal al-adu, ats-tsani asy-syaitan, ats-tsalits an-nafsu. Musuh yang pertama itu al-adu. Musuh yang pertama apa? Al-adu, ya musuh. Musuh dari kalangan manusia. Yang kedua asyaiton, setan itu juga musuh. Yang ketiga an-nafsu, jiwa. Jadi kalau al-adu berarti yang pertama tadi musuh dari kalangan manusia, orang kafir, orang munafik. Kalau yang kedua musuh dari kalangan jin, setan ya ini. Kemudian yang ketiga jiwa ini. Fanafsu aduwatun. Jiwa itu adalah musuh. Li'anha tadu'u ila ladzatiha wa syahawatiha. Karena jiwa itu mengajak kepada kenikmatan-kenikmatan dan syahwat-syahwatnya jiwa. Itu. Jadi yang namanya jiwa itu selalu apa? Istilah lainnya itu amaratun bisu, memerintahkan kejelekan kepada diri kita, mengajak kepada kelezatan-kelezatan jiwa, syahwat-syahwat jiwa. Wa hiya fi dakhili jawfi sahibiha. Dan yang namanya jiwa itu di dalam lambung pemiliknya. Di dalam. Fakama anna indahu a'da'un fil kharij, indahu a'da'un fid dakhil. Sebagaimana seseorang itu memiliki musuh-musuh di luar, dia juga memiliki musuh-musuh di dalam. Jiwa kan ada pada masing-masing manusia, diri kita. Kita memiliki jiwa masing-masingnya. Dan jiwa itu bisa menjadi musuh bagi diri seseorang. Ketika mengajak kepada kelezatan jiwa, syahwat jiwa, berarti kalau dia menuruti, dia pun binasa. Wa inna tazkiyatan nufus ladzatun ahamiyatun balighah. Sesungguhnya membersihkan jiwa, yang sering kita dengar istilahnya itu tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa itu adalah kenikmatan. Adalah ahamiyatun balighah. Perkara yang sangat penting membersihkan jiwa itu. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka atau man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Wa bi tazkiyatin nufus yakma'u syaitanu wa tunalul jananu bi innillahi rabbil alamin. Subhanah. Dengan membersihkan jiwa-jiwa ini akan terkekang setan. Yakma'u syaitan, akan terkekang setan. Jadi kalau orang itu hatinya bersih, jernih, sudah, setan itu tidak akan ada kesempatan untuk menggoda. Setan itu seakan terkekang, terikat, tidak bisa menggoda orang itu. Watunalul janan, dan akan diperoleh sorga-sorga itu karena sebab hati yang bersih tadi. Biinnillahi rabbil alamin, subhanah, dengan izin Allah Rabb semesta alam yang maha suci. Walaisa hunaka khasaratun a'dhamu min ayyahsuril insanu nafsahul karimah alaih. Tidak ada di sana kerugian yang lebih besar. Tidak ada di sana kerugian yang lebih besar daripada seseorang yang membuat rugi dirinya sendiri atau membuat rugi jiwanya yang mulia atas dia. Jadi rugi yang sebenarnya adalah ketika orang itu membuat jiwanya itu rugi. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakan, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang membuat rugi jiwa-jiwanya dan membuat rugi terhadap keluarga-keluarganya pada hari kiamat nanti. Ketahuilah, itu adalah kerugian yang nyata. Itu adalah kerugian yang nyata. Kerugian yang sebenarnya. Orang yang membuat jiwanya rugi, orang yang membuat keluarganya rugi. Walihada alaina an nuhasiba anfusana qabla an tuhasaba. Karena ini wajib bagi kita ini untuk menghisap jiwa-jiwa kita, menghisap, menghitung-hitung jiwa-jiwa kita sebelum dihisap, sebelum jiwa kita itu dihisap. Wa hadza ablahu fit ta'thiri 'alaiha, dan ini lebih tinggi nilainya, pengaruhnya atas jiwa itu. Hatta qala syair, sehingga syair mengatakan, malama nafsi mithluha laimun wala sadda fakri mithlu ma malakat yadi. Tidak ada yang mencela jiwaku, tidak ada yang mencela jiwaku seperti jiwaku itu. Seorang pencela pun. Jadi artinya apa? Yang paling bisa, yang paling bernilai mencela itu adalah jiwanya. Jadi hitunglah ketika mungkin kita malas, kita terperosok dalam kemaksiatan, ya jiwa kita itulah yang bisa mencela diri kita dengan yang sesungguhnya. Wala sadda fakri, tidak ada yang bisa menutup kekuranganku, kefakiranku, mithluma malakat yadi, seperti apa yang dimiliki oleh tanganku. Ketika seorang itu memiliki kekurangan, dia sebagai orang yang fakir, maka tangannya sendirilah, usaha dia sendirilah yang bisa menutup kebutuhannya. Orang lain tidak bisa, orang lain tidak mengerti, tidak tahu. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita, kembali ke penggalan yang pertama, bahwa jiwa itulah yang bisa mencela diri kita yang sebenarnya. Wa nafsu hiya tuhibbur riyadhah war rifahiyah. Jiwa itu senang kepada ar-riyadhah war rifahiyah. Makna kurang lebihnya apa? Kelonggaran dan kesenangan. Jiwa senang kepada longgar, senang, istirahat, refreshing, ya bahasanya. Walihada hakun fi hududi syar'i, dan jiwa itu memiliki hak dalam batasan-batasan syariat. Artinya syariat itu memberikan hak kepada jiwa. Jiwa itu juga memiliki hak. Sebagaimana dalam Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, wali nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu itu memiliki hak atas kamu. Ya. Jiwamu memiliki hak atas kamu. Nah, sehingga kadang butuh untuk jiwa itu istirahat, ya. Jiwa itu apa, dibikin senang, dan yang semisalnya. Nah, ini penggalan dari hadis wali nafsika 'alaika haqqan. Tidak kemudian apa, jiwa itu dibikin sibuk terus. Meskipun tadi diarahkan, dibimbing kepada kebaikan, diperintahkan untuk melakukan kebaikan, tapi ada saatnya untuk istirahat. Ada saatnya untuk bersenang-senang jiwa itu. Dan sebenarnya ini semuanya sudah diatur oleh syariat. Terkait dengan adanya larangan waktu-waktu sholat. Ada larangan waktu-waktu sholat itu dalam rangka agar jiwa itu istirahat. Setelah asar tidak boleh melakukan apa sholat mutlak. Setelah asar sampai maghrib. Itu biar jiwa itu istirahat. Giliran nanti masuk waktu sholat maghrib semangat kembali. Bayangkan kalau dibolehkan sholat mutlak. Dari asar sholat terus sampai maghrib. Mungkin giliran melakukan sholat maghrib itu jenuh, bosan. Sehingga setelah ba'da asar tidak boleh sholat mutlak. Nah, sampai di sini untuk kelanjutan dari apa, keterangan terkait dengan menjaga waktu, juga mengarahkan jiwa untuk kebaikan. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.